Barokah darimu ya Rasulullah. Rasulullah, jalan petunjuk ya Rasulullah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.